mencarimu tiga malam hatiku sunyi di manakah engkau sayang ku inginkan lekas kau pulang tapi kini tak ku Berangkatlah aku sendiri di medan bakti ku telah berjanji esok kita akan berjumpa lagi ku ingin izinmu sayang untuk melepas aku berjuang relakan aku oh kasih membela nusa dan bangsa Nusa dan bangsa.